Mitra bisnis Menko Ekonomi akan melakukan renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan, termasuk kontrak karya dengan pihak asing. Dalam renegosiasi itu, pemerintah akan menyoroti pembagian royalti, perluasan dan perpanjangan kontrak, serta kewajiban-kewajiban untuk memproses hasil tambang di dalam negeri, serta rencana divestasi. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas renegosiasi ini? Segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa pendapat Bapak? Ya bagus, sangat bagus. Sangat bagus, oleh karena kalau saya, pendirian saya, bukan renegosiasi, tetapi lebih baik disita saja, artinya dinasionalisasi, tapi bukannya tanpa imbalan. Kita mengatakan kita mau kuasai sepenuhnya, Anda minta ganti rugi berapa. Nah, jika ditimbang-timbang, opsi mana yang lebih menguntungkan? Apakah nasionalisasi atau renegosiasi, Pak Kwik? Ya, lebih menguntungkan, tergantung. Dia mintanya berapa, tapi dari permintaan dia, itu kan terus kelihatan. Jadi misalnya kalau kita mengatakan, ya, saya tidak mau Anda ada di Indonesia lagi, Anda harus pergi, dan semua harus datang. Dia itu kan ingkar janji, itu kan ingkar kontrak. Ya makanya kita runding, Anda minta ganti rugi berapa. Lalu menurut perkiraan Bapak, seperti apa peluang dari perundingan itu, Pak Kwik? Nah itu ada dua kemungkinan, dia mengatakan tidak. Sama sekali tidak mau, atau dia mengatakan mau, tapi saya harus dibayar sekian. Nah ini menarik, kalau dia minta dibayar sekian, itu terus bagaimana? Nah, kalau tingginya nggak kira-kira, atau kalau dia mengatakan tidak mau, ya memang tidak bisa apa-apa oleh karena kontrak. Nah sekarang, apa yang ada di dalam benak Pak Hatta Rajasa, terutama yang ada di dalam benak bosnya, yaitu Pak SBY sendiri, itu sebenarnya apa? Dan apa yang menjadi pemicu sampai banding setir seperti ini? Oleh karena sejak awal kan sangat pro. Nah kalau ini adalah pertanda baik, bukan hanya ini, saya melihat ada tanda-tanda yang mulai mengarah kepada memenuhi aspirasi masyarakat. Dulu kan dianggap sepi semua kritik, sekarang sudah mulai ke arah sana. Ya ini hal yang sangat bagus dan perlu didorong. Mari kita amati apakah akan berhasil atau tidak. Oleh karena di dalam kabinet, wakil presidennya sendiri apa setuju? Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.